أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali setelah kita melewati fasal yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu terkait dengan hukum mengagungkan patung-patung, gambar-gambar dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa mereka, seperti yang disebutkan bahwasanya perkara tersebut adalah muharram dan merupakan wasilah kepada kesyirikan, dikarenakan kesyirikan yang pertama kali di muka bumi ini terjadinya sebabnya adalah karena benda-benda tadi, itu patung-patung yang dipasang yang kemudian diagungkan, kemudian diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang berikutnya yang akan disebutkan oleh beliau di sini pada fasal yang baru, yaitu kata beliau hafidhahullahu ta'ala, fi bayani hukmil istihza'i biddin wal istihza'i bihurmatihi. Fasal yang baru adalah berbicara tentang penjelasan apa hukum al-istihza bid-din. Istihza yaitu mengolok-olok agama ini dan juga mengolok-olok hurmah, kehormatan yang dimiliki oleh agama Islam ini. Di mana kalimat ad-din ini masuk padanya beberapa perkara seperti yang akan disebutkan, diantaranya adalah mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala, mengolok-olok Rasulnya, dan juga mengolok-olok ayat-ayatnya, dan juga perkara yang lainnya seperti yang akan disebutkan oleh beliau diantaranya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini menyebutkan, al-istihza'u bid-dini riddatun anil Islam. Al-istihza' yaitu mengolok-olok agama ini, mengolok-olok agama Islam ini adalah merupakan riddatun anil Islam. Itu riddah. Merupakan bentuk murtad keluar dari agama Islam yang mulia ini. Dengan sebab dia mengolok-olok agama Islam, maka dia bukan lagi statusnya sebagai Muslim, namun telah keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khurujun 'anil dini bil kulliyah, dan juga merupakan khurujun 'anil dini, itu keluar dari agama ini bil kulliyah secara menyeluruh, tidak lagi dikatakan sebagai fasik ataukah yang lainnya, namun distempel dengan kafir, statusnya berubah menjadi kafir karena kharaja 'an dinil Islam, telah keluar dari agama Islam ini dengan sebab dia mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan juga 66. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala yang makna kul abillahi, katakanlah apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan juga rasulnya kalian melakukan istihza, yaitu kalian mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya dan juga rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kalian melakukan hal yang demikian? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh tidak ada udzur bagi kalian. Tidak ada alasan bagi kalian. Kalian telah kafir. Telah kafir kembali ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Maka dari ayat yang mulia ini, bahwasanya ketika seseorang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ataukah ayatnya, ataukah rasulnya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala qad kafartum, sungguh kalian telah kufur. Dan kafirnya di sini adalah ba'da imanikum, setelah keimanan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sebelumnya adalah seorang muslim, seorang mukmin. Dikarenakan suatu kalimat yang dia ucapkan, yang dia keluarkan dari lisannya, dia ternyata dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala telah keluar, kharaja anid dinil Islam, keluar dari agama Islam ini, telah keluar murtad, kembali kepada agama kekufuran wal iyadu billah. Dan disebutlah para ulama bahwasanya yang namanya kufur yang semacam ini, itu kufur riddah, itu kufur yang bentuknya istihza, ini digolongkan oleh para ulama termasuk sebagai kufrun mu'aradah, itu kufrun yang bentuknya mu'aradah. Karena yang namanya kufrun kufrani, itu kufrun i'rad dan juga kufrun mu'aradah. Kufrun i'rad, itu ketika ditawarkan agama Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima, berpaling, tidak mau menerima, tidak mau beragama dengan agama Islam. Adapun mu'aradah, dia menerima agama Islam namun di tengah perjalanannya dia justru mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, ataukah ayatnya, ataukah rasulnya, sehingga dinamakan dengan mu'aradah, menentang. Karena dia setelah beriman justru mempermainkan, mengolok-olok sesuatu yang dia imani. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada ayat-ayatnya ataukah rasulnya, ternyata dia mencemooh, mengolok-olok ayat-ayat dan juga rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kufrun yang mu'aradah yang semacam ini lebih keras, lebih parah kondisinya daripada kufur i'rad, sebagaimana disebut oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini, هذه الآية تدل على أن الاستهزاء بالله كفر. Ayat ini, itu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah tadi, menunjukkan bahwasanya istihza, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala adalah kufrun, itu bentuk kekufuran, itu riddatun anil Islam, itu keluar dari agama Islam, wa khurujun anid dini bil kulliyah, itu keluar dari agama Islam ini secara menyeluruh ketika dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa annal istihza'a bir rasul kufrun. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwasanya istihza, mengolok-olok rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kufrun, merupakan kekufuran. Wa annal istihza'a bi ayatillahi kufrun. Dan juga menunjukkan mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan kufur, itu kekufuran. Riddah, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga hal yang disebutkan di sini, itu mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok ayatnya, demikian pula mengolok-olok rasulnya, Kemudian dikatakan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur, telah kafir kembali setelah keimanan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini hukumnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mengolok-olok Allah dan mengolok-olok Allah kemudian ayatnya serta rasulnya, ini adalah merupakan kekufuran, itu riddah an dinil Islam, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, faman istahza'a biwahidin min hadhihi al-umuri fahuwa mustahzi'un bi jami'iha. Maka barang siapa yang mengolok-olok salah satu dari tiga perkara tadi, dia hanya mungkin mengolok-olok Allah saja, ataukah memperolok-olokkan ayat-ayatnya, ataukah hanya mengolok-olok rasulnya, maka dikatakan oleh beliau, oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, kalaupun dia hanya mengolok-olok satu saja, fahuwa mustahzi'un bi jami'iha, maka dia dihukumi sebagai orang yang mengolok-olok terhadap seluruhnya. Dihukumi orang tersebut telah mengolok-olok seluruhnya. Kalau dia mencela, mencaci maki, mengolok-olok rasulnya, berarti pada hakikatnya dia telah mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok ayatnya, itu mengolok-olok semua apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kenapa demikian? Karena kata beliau di sini menjelaskan, walladhi hasala min haula'il munafiqin annahum istahza'u bir rasuli wa sahabatihi fanazalatil ayatu. Kata beliau, karena yang terjadi dari mereka orang-orang munafik, yang terjadi dari mereka orang-orang munafik, mereka hanya mengolok-olok rasul dan juga para sahabatnya. Mereka mengolok-olok rasul dan juga para sahabatnya, itu tidak mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dengan menyebutkan tiga perkara sekaligus. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, wahai Nabi, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan juga rasulnya kalian melakukan olok-olok? Apakah kalian mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan juga ayat-ayatnya serta rasulnya? Sehingga berdasarkan ayat ini kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, barang siapa yang mengolok-olok salah satu dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya orang tersebut telah mengolok-olok seluruhnya. Alasannya seperti yang kita dengar tadi. Karena ayat tersebut turunnya adalah terkait dengan orang-orang munafik yang mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, di mana mereka menyatakan ma ra'aina mislakum ra'ina haula'i arghaba butunan wa ajbana 'inda al-liqa. Kami tidak pernah melihat orang-orang seperti mereka, para penghafal Quran di antara kami, di mana mereka adalah orang yang paling besar perutnya, orang yang paling penakut ketika berjumpa dengan musuh-musuhnya, dan juga orang yang paling pendusta ucapannya, kata mereka. Yang dimaukan oleh mereka orang-orang munafik adalah ar-rasul dan juga para sahabatnya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan juga rasulnya kalian melakukan pengolok-olokan, kata Allah Subhanahu wa taala. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh tidak ada udzur bagi kalian, kalian telah kafir kembali setelah keimanan kalian. Sehingga kata beliau, fa huwa mustahzi'un bi jami'iha. Maka pada hakikatnya orang tersebut adalah mengolok-olok seluruhnya. Kemudian kata beliau, fal istihza'u bihadhihi al-umuri mutalazimun. Dan melakukan istihza, mengolok-olok perkara ini, perkaranya adalah mutalazimun, itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kalau dia mengolok-olok Rasul, berarti dia mengolok-olok ayat-ayatnya, mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengolok-olok ayatnya, maka juga maknanya dia mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Ini makna bahwasanya mengolok-olok perkara ini adalah mutalazimun, saling ada keterkaitannya. فَالَّذِينَ يَسْتَخِفُّونَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيُعَذِّمُونَ دُعَاءَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَإِذَا أُمِرُوا بِالتَّوْحِيدِ وَنُهُوا عَنِ الشِّرْكِ اسْتَخَفُّوا بِذَلِكَ. Kata beliau, maka orang-orang yang يَسْتَخِفُّونَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ, orang-orang yang merendahkan, meremehkan perkara tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, perkara tauhidullah, dan mereka adalah orang-orang yang suka untuk mengagungkan, memperbesar doa ghairihi minal amwat, untuk berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang semacam ini yang menganggap remeh, mengolok-olok perkara tauhid, dan justru mereka mengagungkan berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka, kata beliau, diperintahkan untuk bertauhid, diingatkan bahwasannya yang benar adalah kalian harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wanuhu anis syirki, dan juga mereka dilarang untuk berbuat syirik. Istakhaffu bidzalika, maka kata beliau, mereka orang yang semacam ini, istakhaffu bidzalik, mereka akan istighfar, itu akan menganggap remeh, mengolok-olok, merendahkan perkara tersebut. Ketika diajak untuk kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan yang ditekuni ataukah yang dijalankan oleh dirinya, dia justru meremehkan perkara tersebut, menghina, mencaci maki, mengolok-olok orang yang melakukannya ataukah ajakan dari perkara tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka, tentang orang-orang yang kondisinya seperti tadi, yang mereka meremehkan perkara tauhidullah dan lebih cenderung suka untuk mengagungkan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-41 dan juga 42, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza ra'auka ayattakhidunaka illa huzwa أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika mereka melihat engkau wahai Nabi, jika mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir melihat engkau wahai Nabi, إِيَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا, tidaklah mereka menjadikan engkau wahai Nabi kecuali sebagai bahan olok-olokan saja. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitakan orang-orang yang memiliki istighfar, peremehan terhadap tauhid, mengolok-olok tauhid. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika mereka melihat engkau wahai Nabi, tidaklah mereka akan menjadikan engkau kecuali hanya sebagai bahan olok-olokan saja. Mereka menyatakan tentang Nabi, ahada alladhi ba'athallahu rasulah, apakah ini orangnya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rasulnya. Diolok-olok oleh mereka, mengolok-olok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ini orangnya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul. Kemudian kata mereka, in kada layudilluna an alihatina, sungguh hampir saja orang ini yang diutus, yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, layudilluna an alihatina, sungguh hampir-hampir dia ini menjadikan lupa diri kita terhadap sesembahan kita. Ini kata dia, kata mereka orang-orang musyrik, hampir saja dia ini menjadikan lupa diri-diri kita terhadap sesembahan-sesembahan kami, sesembahan kita, kata mereka. Laula ang sabarna alaiha, kalau seandainya bukan dikarenakan kesabaran kita untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut, sesembahan-sembahan kita, niscaya orang ini, itu Rasul, telah menjadikan kami lupa terhadap sesembahan kami. Ini orang-orang yang memiliki pengagungan untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menganggap ringan, mencemooh perkara atau tauhid diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semacam ini kondisinya. Mengolok-olok Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal seperti yang disebutkan tadi, mengolok-olok salah satu dari perkara tersebut pada hakikatnya adalah mengolok-olok seluruhnya. Mengolok Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Nabi tersebut sebagai Rasul. Dan juga mengolok-olok ayat-ayatnya. Karena yang disampaikan oleh Rasul tersebut tentunya wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi mereka. Kemudian kata beliau, fastahza'u bir rasuli sallallahu alaihi wasallam lamma nahahum 'anil syirki. Maka mereka tadi yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut, istahza'u bir rasul. Mereka melakukan pengolok-olokan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Yaitu lamma nahahum 'anil syirki. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka untuk melakukan apa? Kesyirikan. Ternyata mereka mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahadal ladzi ba'atsallahu rasula, apakah ini orangnya yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus sebagai Rasulnya? Ini bentuk pengolok-olokan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajakan untuk kembali kepada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan in kada la yudilluna an alihatina, hampir saja dia membuat kami lupa terhadap sesembahan-sesembahan kita. Ini ucapan mereka. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa ma zalal musyrikuna ya'ibuna al-anbiya'a wa yasifunahum bis-safahati wad-dhalali wal-jununi idza da'awhum ila at-tauhid. Dan terus menerus demikianlah kondisinya orang-orang musyrik sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mereka ya'ibun al-anbiya'a, mereka senantiasa terus menerus ya'ibun, yaitu mencacati, mencemooh, mengolok-olok para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasifunahum bis-safahati, dan mereka mensifati para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bis-safahati. Dituduh para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh mereka adalah orang-orang yang safih, itu orang-orang yang dungu. Wad-dalali, dan juga dituduh, dikatakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang dalal, orang yang sesat. Wal-junun, dan juga dikatakan oleh mereka sebagai orang-orang yang majnun, itu orang-orang yang gila. Ini ucapan-ucapan orang-orang musyrik. Mereka senantiasa mencacati para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika para nabi, kata Syekh, idza da'awhum ila tauhid, ketika para nabi tersebut mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika diajak untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka justru mensifati para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang safih, orang-orang yang dungu, ataukah orang-orang yang sesat, ataukah orang-orang yang gila. Mungkin antum bisa membaca kisah para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf dan juga yang lainnya, surat Hud dan juga yang lainnya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah terjadi kesyirikan di tengah-tengah kaumnya, maka jawaban kaumnya ketika diajak untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dikisahkan, disebutkan ucapan mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Jawaban dari kaum Nabi Nuh alaihissalam menyatakan kepada Nuh alaihissalam, berkatalah orang-orang yang merupakan pembesar di antara mereka, tokoh-tokoh di antara mereka dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau wahai Nuh fi dhalalim mubin, benar-benar dalam kondisi dhalalim mubin, itu berada dalam kondisi yang sesat yang sangat nyata. Ini jawaban dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya, jawaban dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Tu inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau, memandang bahwasanya engkau benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dituduh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesesatan yang nyata, dhalal, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizhahullah taala. Demikian pula jawaban dari kaum Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salam ketika diajak untuk kembali kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya pun sama seperti yang disebut oleh Syekh Al-Fauzan hafizhahullah taala, yaitu kata mereka dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Jawaban dari kaum Nabi Hud alaihi salam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkatalah pembesar-pembesar mereka, yaitu yang merupakan alladzina kafaru, pembesar itu orang-orang yang kafir di antara mereka, di antara kaum Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, ketika diajak oleh Hud alaihi salam untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah kata mereka, inna lanaraka fi safahatin, sungguh kami melihat engkau, memandang engkau adalah benar-benar sebagai orang yang dungu, kata mereka. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan kami meyakini bahwasanya engkau adalah termasuk orang-orang yang pendusta. Ini rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat yang lainnya, dalam surat Hud, jawaban dari kaum Nabi Nuh alaihissalam juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka menyatakan kepada Nuh alaihissalam, qala al-mala fa qala al-mala alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basaran mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiya ar-ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Jawaban dari kaum Nabi Nuh alaihissalam menyatakan, berkatalah pembesar kaum Nabi Nuh, itu orang-orang yang kafir, ma naraka illa basaran mithlana, tidaklah kami memandang kecuali engkau hanya sebagai manusia biasa seperti kami, dan kami tidak mengetahui orang-orang yang mengikuti engkau kecuali orang-orang yang aradiluna, kata mereka itu orang-orang rendahan di antara kami, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah di antara kami, yang badiyar ra'yi, orang yang cetek pikirannya, akalnya, sehingga ketika mendengar satu kali ajakan saja akan menerima. Ini kata mereka, dicemooh oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma nara lakum 'alaina min fadlin, dan kami tidak memandang bahwasanya kalian ini memiliki keutamaan di atas kami. Bal nadhunnukum kadhibin, bahkan kami menganggap, meyakini bahwasanya kalian adalah termasuk orang-orang yang pendusta. Ini orang-orang yang berbuat syirik ketika diutus para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk kembali kepada peribadatan yang benar, ternyata jawabannya adalah seperti tadi, dituduh para rasul dengan safah, dituduh dengan ad-dalal dan juga al-junun. Dalam surat yang lain, dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawaban dari kaumnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kata mereka, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka ini itu orang-orang musyrik. Jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Tidak mau untuk mengucapkan kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah, dan mereka justru menyatakan wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, meninggalkan berhala-berhala kami, Lat, Uzza, Manat dan juga yang lainnya, li sya'irin majnun, hanya dikarenakan seorang penyair yang gila. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh mereka penyair yang gila. Ini ucapannya orang-orang musyrik. Seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya mereka ya'ibuna al-anbiya wa yasifunahum bis-safahati wad-dhalali wal-junun, ketika para nabi tersebut mengajak mereka untuk bertauhid, kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa taala semata. Kenapa demikian? Kenapa ketika mereka diajak oleh para nabi untuk bertauhid, jawabannya adalah seperti ini, mengolok-olok para nabi, mencemooh para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini, lima fi anfusihim min ta'zimi syirki, dikarenakan dalam jiwa-jiwa mereka, dalam dada-dada mereka, ini terdapat pengagungan terhadap kesyirikan. Kesyirikan telah bercokol dalam hati mereka. Sehingga yang dicintai adalah al-andad, tandingan-tandingan tersebut, berhala-berhala tersebut, sehingga mereka berani untuk menyatakan, membantah dakwah yang didakwahkan oleh para rasul tersebut dengan ucapan-ucapan mereka. Laula an sabarna 'alaiha a inna latariku alihatina li sya'iri majnun, apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala kami dikarenakan seorang penyair yang gila? Ini kata mereka. Kemudian kata beliau, ini jawabannya orang-orang musyrik yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau, وَهَاكَذَا تَجِدُ مَنْ فِيهِ شُبَهٌ مِنْهُمْ, demikian pula engkau akan mendapati hal yang sama dari orang-orang yang memiliki subhat dari mereka. Itu orang-orang yang terkena subhatnya orang-orang musyrik. Maka ketika didakwahi dengan dakwah tauhid, ucapannya pun hampir sama ataukah bahkan sama seperti ucapannya orang-orang musyrik kepada para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Yaitu kata beliau, idza ra'a man yad'u ila tauhidi istahza'a bidzalika lima indahu minasy syirki, yaitu ketika orang yang terkena subhat tersebut melihat ada orang yang berdakwah kepada tauhid, mengajak kembali untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istahza'a bidzalik, dia pun mengolok-olok hal tersebut, mengolok-olok orangnya, mengolok-olok dakwahnya, dikarenakan kata beliau lima indahu minas syirki, dikarenakan padanya ada kesyirikan, pengagungan terhadap kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Persis seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allahu ta'ala, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah, dan diantara manusia kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang mereka ini yattakhidu min dunillahi andadan, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai andadan, itu tandingan-tandingan yang dipertandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka, orang yang menjadikan tandingan-tandingan tersebut, sifat mereka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah, mereka cinta terhadap anda tersebut, cinta terhadap tandingan-tandingan tersebut, sebagaimana cintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka cinta kepada anda tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dipersekutukan dalam masalah al-mahabba, itu sirkul mahabba, kesirikan dalam mahabba, cinta kepada Allah dan juga cinta kepada al-andad. Sehingga karena mereka cinta kepada al-andad, kepada berhala-berhala, tandingan-tandingan tersebut dengan kecintaan, sebagaimana mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun mempersembahkan berbagai macam ibadah-ibadah sebagaimana mempersembahkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mau untuk bernadar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kecintaan terhadap anda tersebut. Dikarenakan adanya kesyirikan di dalam hati mereka. Kemudian kata beliau, فَمَنْ أَحَبَّ مَخْلُوقًا مِثْلَ مَا يُحِبُّ اللَّهَ فَهُوَ مُسْرِكٌ. Maka barang siapa yang mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ مُسْرِكٌ, maka orang tersebut adalah orang yang musyrik, yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syirik yang dikenal oleh para ulama dengan syirkul mahabbah, syirik dalam masalah kecintaan. Dia mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti dirinya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَجِبُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْحُبِّ مَعَ اللَّهِ. Dan kata beliau wajib dalam hal ini untuk dibedakan antara الْحُبُّ فِي اللَّهِ, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu cinta yang murni, dia hanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan permasalahan yang disebutkan dalam ayat itu al-hubbu ma'allah, cinta bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dia cinta kepada Allah dengan kecintaan yang sama. Itu al-hubbu ma'allah. Faha'ula'i alladhina attakhadhu al-kubura awthanan tajiduhum yastahzi'una bima huwa min tauhidillahi wa ibadatihi. Kata beliau, maka mereka orang-orang yang ittakhadul kubura awthanan, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai wathan, sebagai berhala-berhala yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan dipersembahkan berbagai macam bentuk peribadatan, bernadar, mungkin menyembelih, ataukah berdoa di sisi kuburan kepada penghuni kuburan tersebut. Kata beliau, tajiduhum yastahzi'una bima huwa min tauhidillahi wa ibadatihi, maka niscaya engkau akan mendapatkan mereka, orang-orang yang mengagungkan kuburan tadi, yang menjadikan kuburan sebagai wathan, engkau dapati mereka yastahzi'una bima huwa min tauhidillahi wa ibadatihi, mereka akan mengolok-olok tauhid Allah subhanahu wa ta'ala dan juga beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mengolok-olok perkara ini, mengolok-olok perkara tauhid ketika mereka diajak untuk kembali meninggalkan kembali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan dalam masalah kuburan tersebut, mereka akan mengolok-olok perkara tadi. Dan ini nyata, bukan perkara yang omong kosong. Itu mereka ahlul kubur, itu kuburiyun, ketika diingatkan dari perkara tersebut mereka akan marah dan akan mengolok-olok ajakan tersebut, mengolok-olok orangnya dan juga ajakan tersebut. Wa yu'azzimuna mattakhaduhu min dunillahi syufa'a. Kata beliau, dan mereka justru lebih mengagungkan sesuatu yang mereka jadikan sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafaat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih mengagungkan ini, mereka lebih mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan oleh mereka sebagai para pemberi syafaat menurut mereka. Ini kondisi mereka al-kuburiyun, itu orang-orang yang suka mengagungkan kuburan. Mungkin muadzin diantin. Kita lanjutkan sedikit. Demikianlah apa yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kondisi orang-orang musyrik dikarenakan mereka lebih mengagungkan kesyirikan. Kita dapat di kondisi-kondisinya adalah seperti yang disebut oleh beliau, mereka lebih mengagungkan orang-orang ataukah wali-wali, sesuatu yang dijadikan oleh mereka sebagai para pemberi syafaat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka meremehkan, mencemooh tauhid dan juga dakwah kepada tauhid tersebut, dan mencemooh orang-orang yang berdakwah kepada at-tauhid. Demikian pula dikata oleh beliau di sini, bukti bahwasanya mereka lebih besar pengagungannya terhadap kesyirikan, dan juga sesuatu yang dijadikan oleh mereka sebagai berhala sesembahan atau para pemberi syafaat menurut anggapan mereka. Kata beliau, wa yahlifu ahaduhum al-yamin al-ghamusa kadiban wa la yajtari'u ayahlifa bi syaikhihi kadiban. Dan salah seorang di antara mereka dari al-kuburiyun, mereka berani untuk bersumpah dengan sumpah yang ghamus, itu sumpah yang palsu, bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala namun dusta ucapannya, sumpahnya. Mereka berani. Mereka berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala namun dusta kadiban. Namun sebaliknya kata beliau, wala yajtari'u ayahlifa bi syaikhihi kadiban. Dan dia tidak berani untuk bersumpah dengan menyebut nama syekhnya, yaitu yang dijadikan sebagai tempat untuk diagungkan, ataukah syekh yang diagungkan yang dipersembahkan padanya berbagai macam bentuk peribadatan bernadar mungkin, ataukah sesembelihan kepada syekhnya yang sudah di kuburan sana. Maka dia tidak berani untuk ayahlifa bi syaikhihi kadiban. Dia tidak berani untuk bersumpah dengan menyebut nama syekhnya dalam kondisi sumpahnya adalah sumpah yang dusta. Ini menunjukkan bahwasanya dirinya lebih mengagungkan kesyirikan, lebih mengagungkan perkara kesyirikan daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berani untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala namun sumpah yang palsu, dan dirinya tidak berani untuk bersumpah dengan nama syekhnya dengan sumpah yang palsu karena khawatir akan timbul malapetaka dari syekhnya tersebut yang sudah meninggal. Wa katsirun min tawa'ifa muta'addidatin tara ahaduhum yara anna istighatsatahu bisyaikhi imma 'inda qabrihi aw ghairihi aw ghayra aw ghairi qabrihi anfa'u lahu min ay yad'u wallaha fil masjidi 'inda as-sahari. Kata beliau, dan kebanyakan dari kelompok-kelompok yang banyak, itu kelompok-kelompok sempalannya orang-orang musyrik, sempalannya al-kuburiyun, orang yang suka mengagungkan kuburan, kata beliau, kelompok-kelompok yang banyak tersebut, tara ahadahum, engkau melihat salah seorang di antara mereka, salah satu dari kelompok tersebut, mereka menganggap, berpandangan bahwasanya istighatsah dia, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada syekhnya, baik dia lakukan di sisi kuburannya ataukah di sisi kuburan yang lainnya, dia memandang bahwasanya beristighatsah kepada syekhnya ini anfa'u lahu, lebih bermanfaat bagi dirinya, lebih dikabulkan, lebih akan mendapatkan manfaat bagi dirinya min ayyad'u wallaha fil masjidi 'inda as-sahari, daripada dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid pada waktu sahar. Waktu sahar itu sebelum subuh, di mana waktu tersebut adalah waktu yang mustajab, yang banyak digunakan waktu tersebut oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang munajat, ada waktu yang mustajab adalah as-sahar. Ternyata mereka terbalik kondisinya. Mereka justru memandang bahwasanya beristighatsah kepada syekh, meminta pertolongan kepada syekh di sisi kuburannya ataukah di kuburan yang lainnya, itu lebih bermanfaat daripada dirinya berdoa di masjid di waktu sahar. Ini al-kuburiyun. Menunjukkan apa? Mereka lebih mengagungkan perkara kesyirikan dibanding mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa yastahzi'u biman ya'dilu an tariqatihi ila at-tauhid. Dan mereka justru melakukan istihza, mengolok-olok terhadap orang yang menyimpang dari jalan dirinya. Dari jalannya al-kuburiyun maksudnya. Itu mengolok-olok orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, justru mengolok-olok mereka dari orang-orang yang ya'dil an tariqatihi ila at-tauhid. Itu mengolok-olok orang yang tidak sejalan dengan mereka namun jalannya adalah kepada at-tauhid, mengikuti jalan at-tauhid. Diolok-olok oleh mereka. ketika tidak mau diajak untuk berziarah ke kuburan dalam rangka untuk meminta barokahnya, untuk bernazar ataukah sholat di kuburan, ataukah beristighatsah kepada penghuni kuburan, maka dia akan cemooh orang yang semacam ini. Dikatakan telah menyimpang dari jalannya sendiri. Ini kata Al-Kuburiyun. Wa katsirun minhum yukhribunal masajida wa ya'murunal masyahida. Dan kebanyakan mereka, kata beliau, justru yukhribunal masajid wa ya'murunal masyahid. Mereka merobohkan masjid-masjid yang dibangun oleh kaum muslimin, dan mereka lebih memakmurkan al-masyahid, yaitu kuburan-kuburan yang di situ dibangun kubah ataukah tempat-tempat untuk beribadah secara khusus di kuburan-kuburan tersebut. Mereka merobohkan masjid-masjid yang dibangun, yang digunakan untuk tempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dikarenakan keyakinan yang rusak tersebutlah, mereka melakukan hal tersebut. Itu meyakini bahwasanya berdoa di sisi kuburannya syekh, di kuburannya sesuatu yang dianggap memiliki keramat, itu lebih bermanfaat daripada berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masjid pada waktu yang mustajab menurut mereka. Dan justru mereka wa ya'murunal masyahid, mereka lebih memakmurkan al-masyahid, yaitu tempat-tempat yang dibangun untuk ritual-ritual ibadah seperti kuburan ataukah yang lainnya selain masjid. Kemudian kata beliau, fahal hadza illa min istighfafihim billahi wa bi ayatihi wa rasulihi wa ta'dhimihim lisyirki. Dan tidaklah ini, kata beliau, kecuali dikarenakan istighfafihim, dikarenakan peremehan mereka, pengolok-olokan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ayat-ayatnya, serta mengolok-olok Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dikarenakan mereka memiliki pengagungan terhadap kesyirikan. Mereka lebih memiliki pengagungan terhadap kesyirikan, dan justru mereka mencemooh, mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya, dan juga ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, وَهَذَا كَثِيرٌ وُقُوعُهُ fil kuburiyyin al-yawma. Dan yang semacam ini adalah banyak terjadinya pada al-kuburiyyin al-yawma. Itu al-kuburiyyin, itu orang-orang yang gemar untuk mengagungkan kuburan dengan berbagai macam bentuk ritual-ritual ibadah di sisi kuburan al-yawma. Pada masa sekarang ini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ini kondisi mereka. Karena mereka memiliki ta'zim terhadap kesyirikan dan memiliki istighfaf billahi wa rasulihi wa ayatihi. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun pembahasan yang berikutnya yaitu al-istihza ala naw'aini, fa insyaallah kita akan sempurnakan pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.